إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah cinta kepadanya, yang mereka dalam keadaan lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan mereka tidak takut cercaan siapapun. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kaum yang akan menggantikan orang-orang murtad. Yani Allah ancam kita. Allah ancam kalian. Wahai kaum muslimin. Kalaupun kalian murtad semuanya, Allah tidak rugi. La yadurruhu syai'a. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Ini sifat yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan gantikan satu kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yani wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dalam ayat lain Allah katakan, dan wa man yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpaling murtad, keluar dari agamanya, keluar dari ajaran Allah dan ajaran nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falan yadurrallaha syai'a, tidak akan merugikan Allah. Allah tidak rugi sedikit pun. Kalian sendiri yang rugi. Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang akan beribadah pada Allah dan cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Maka sungguhnya ayat ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang seakan-akan Allah butuh pada mereka. Sehingga mereka dengan sombong menolak untuk ibadah, menolak dakwah, menolak ajaran Rasulullah, menolak sunnah. Dan seakan-akan mereka tidak memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal justru mereka sendiri merugikan diri mereka, bukan Allah yang dirugikan. Kalau kalian seluruhnya murtad, maka Allah akan gantikan kaum lain. Apa susah bagi Allah untuk menggantikan satu kaum dengan kaum yang lain, seperti binasanya kaum 'Ad dan Tsamud, seperti binasanya Fir'aun dan bala tentaranya, seperti binasanya kaum-kaum terdahulu yang Allah hancurkan mereka habis. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah kalian lihat sisanya? Tidak tersisa. Allah gantikan kaum yang lain, generasi hebat, generasi sahabat-sahabat Rasulullah dengan Rasulullah pimpinan mereka. Generasi yang dikatakan yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihumul kuffar. Mengagumkan orang yang menanamnya, menjengkelkan orang-orang kafir. Ini generasi sahabat. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Maka Allah ancam kepada kita, kalaupun kalian murtad dari agama kalian, meninggalkan agama kalian, menjauhi agama kalian, keluar dari agama kalian, silakan. Fasayatillah biqaumin. Allah akan gantikan kaum yang lain. Kaum-kaum yang hebat, yang mulia, yang mukmin, yang Allah cinta mereka, mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam ayat ini Allah sebutkan 4 kriteria dari kaum ini. Yaitu pertama, annahum adillatin 'alal mu'minin. Atau sebelumnya mestinya yang mereka cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Tapi disebutkan di sini yang pertama adalah adillah 'alal mu'minin. Mereka dalam keadaan adillah. Adillah makna bahasanya rendah. Yang rendah terhadap orang mukmin. Maka maknanya kata para ulama adalah ariqa'u ruhama. Ariqa' lembut dari kata raqiq. Sedangkan ruhama maknanya rahim. Sayang. Yang lembut dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Mushfiqina atifin. Yang menyayangi mereka dan dalam keadaan cinta pada mereka, lembut kepada mereka. Falamma dhamina adillah hadzal ma'na. Karena kalimat adillah, orang-orang yang rendah, bukan rendah dalam artian jelek. Rendah di sini memiliki makna yang lain, yaitu sayang dan cinta. Atau sayang dan lembut. Maka para ulama mengambil makna ini. Dan untuk membedakan makna ini dari makna yang jelek adalah kata sambung ala. Tanpa ala, mungkin maknanya jadi jelek. Mereka adilla, artinya orang-orang rendah. Tapi kalau ada kalimat adilla, ala, terhadap, rendah terhadap. Berarti bukan orang-orang rendah, tapi rendah terhadap mukminin. Artinya penyayang terhadap orang beriman. Cinta kepada orang beriman. Lembut kepada mereka. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Adzan dulu. Tayyib, kita lanjutkan. Disebutkan bahwa sifat mereka yang pertama adalah ar-riqa' ruhama mushfiqin atifin. Bahwa mereka lembut, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Disebutkan dalam ayat ini dengan kalimat adillah. Yang adillah ini memiliki makna rendah dan bisa bermakna jelek, bisa bermakna baik. Kalau rendah dalam keadaan tanpa kalimat ala, maka tentunya akan dipahami keliru. Tetapi Allah SWT menyebutkan adillah dengan diiringi kalimat alal mu'minin. Diberi kata sambung, yaitu ala, sehingga bermakna dia mereka adalah orang-orang yang rendah terhadap orang beriman. Yani orang-orang yang sayang kepada orang yang beriman. Seorang yang beriman. Berkata Atha rahimahullah, lil mu'minina kal waladi liwalidihi. Kata Atha bahwa mereka, kaum ini, adalah orang-orang yang menyayangi orang-orang beriman seperti anak kepada bapaknya. Dan bapak seperti kepada anaknya. Wa kal abdi li sayyidihi, seperti budak kepada tuannya. Ini melayani, membutuhkan, memberikan apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Wa 'alal kafirin kal asadi 'ala farisatih. Sebaliknya, terhadap orang-orang kafir, Allah katakan ashidda 'izzah 'alal kafirin. Dalam ayat lain disebut 'izzah, dalam ayat ini disebutkan 'izzah 'alal kafirin. Yani keras terhadap orang-orang kafir digambarkan alal kafirina kal asad ala farisatih, terhadap orang kafir seperti singa terhadap mangsanya. Ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini mereka keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Fatah, surat Al-Fatah ayat 29. Berarti maknanya adillatin alal mu'minin adalah ruhama bainahum. Sedangkan makna asyidda atau makna izzatin alal kafirin, maknanya asyidda. Ayat ini dengan ayat yang tadi, semakna. Bahwa terhadap orang-orang beriman saling menyayangi. Sedangkan terhadap orang-orang kafir, mereka dalam keadaan keras seperti singa terhadap mangsa-mangsanya. Al-alamatu thalithah. Tanda yang ketiga. Wallahu alam, tidak disebutkan dalam nasnya yang kedua. Yani dalam catatan aslinya, manuskripnya memang demikian. Satu, kemudian tiga. Maka disebutkan dalam beberapa ta'liq, dalam beberapa komentar dari para pentahqiq, tidak disebutkan yang kedua, bisa jadi yang dimaksud adalah dua sifat tadi. Kerasnya terhadap orang kafir dan lembutnya kepada orang beriman. Ini dijadikan sebagai dua. Sepertinya dicukupkan oleh beliau bahwa yang pertama adalah mereka dalam keadaan a'izzah terhadap orang kafir, atau yang pertama adalah lembut terhadap orang beriman, dan yang kedua adalah keras terhadap orang kafir. Atau bisa jadi pula, yang pertama adalah yang paling inti yang sedang dibahas. Yaitu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta pada mereka. Sedangkan dimasukkannya ayat ini dalam kitab ini, dalam bab masalah cinta kepada Allah SWT. Yang sedang dibahas adalah masalah cinta. Wallahu a'lam. Sehingga tentunya yang lebih penting dalam pembahasan ayat ini adalah masalah cinta. Bagaimana kaum tadi memiliki sifat yang paling utama yang disebutkan pertama kali. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah, cinta pada mereka, dan mereka cinta pada Allah SWT. Maka yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, bin nafsi, wal-yadi, wal-mali, wal-lisan. Mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan tangannya, dengan hartanya, dan juga dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan pembicaraan. Maka jihad dilakukan dengan berbagai macam cara. Jihad secara fisik, dengan jiwa dan raganya, dengan senjata. Bisa pula jihad dengan lisannya, dengan hartanya. Maka dikatakan oleh Allah SWT, wa yujahiduna fi sabilillahi, wa la yakhafuna laumata laim. Maka disifatkan kaum tadi dengan sifat yang istimewa pula, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika tahqiqu da'wal mahabbah. Dan jihad ini adalah pembuktian kecintaan. Sifat pertama disebutkan mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta pada mereka. Maka tentunya pembuktian kecintaan mereka adalah membela agama ini. Pembuktian kecintaan mereka dengan jihad di jalan Allah, mereka rela mengorbankan apapun. Harta mereka, bahkan nyawa mereka, mereka korbankan untuk Allah, di jalan Allah. Dan jihad, tentunya, karena disebutkan di sini, bin nafsi wal yadi wal mali wal lisan, berarti bentuknya berbeda-beda. Kadang-kadang jihad adalah dengan dakwah, yang dikatakan jihad bil qalam, jihad bil lisan, dengan mulutnya, dengan dakwah, dengan pembicaraan, dengan mengingatkan, dengan mengingkari kemunkaran-kemunkaran, dengan menasehati, dengan membantah kesalahan-kesalahan, membantah penyimpangan-penyimpangan, membantah kesesatan-kesesatan, diluruskan ke jalan yang lurus. Ini semua jihad. Demikian pula puncaknya adalah jihad bin nafsi wal mali. Jihad dengan harta dan nyawanya, yaitu perang fisabilillah. Yang dikatakan jihad bisaifi wassinan, jihad dengan pedang dan tombak. Dan ini tentunya juga jihad fisabilillah dan tidak kalah beratnya dengan yang tadi. Kedua-duanya adalah jihad yang mulia, bahkan para ulama menyatakan bahwa jihad dengan perang adalah jihad am, jihad umum. Adapun jihad dengan lisan dan ilmu, ini adalah jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Kenapa dikatakan jihadnya orang-orang khusus? Karena tidak semua bisa. Jihad dengan ilmu tentunya bidangnya para ulama. Bagaimana akan membantah kebatilan tanpa ilmu? Bagaimana akan membantah kesesatan-kesesatan tanpa ilmu? Bagaimana dia akan meluruskan yang salah, akan menegur yang keliru, akan menyatakan bahwa ini penyimpangan, ini kebid'ahan, ini dhalal, kembalilah kepada hak. Bagaimana mungkin tanpa hukum-hukum Allah, tanpa dalil-dalil, tanpa ayat Al-Quran. Maka khonifidina azakumullah, pada jihad bil ilmi wal bayan, jihad dengan ilmu dan keterangan, jihad dengan lisan, di sana menonjol paling depan adalah para ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Sedangkan jihad bisaifi wassinan, adalah hampir semua orang bisa, kecuali orang-orang ashabul a'dhar. Siapa ashabul a'dhar? Ashabul a'dhar adalah orang-orang yang memiliki udhur, yang cacat, lumpuh, pincang, sakit. Maka dikatakan oleh Allah, orang yang seperti ini, tidak ada bagi mereka keberatan untuk tidak jihad. Laisa alal a'ma harajun, wala alal maridi haraj, wala alal a'raj haraj, wala alal maridi haraj. Bagi orang yang buta, tidak mengapa. Bagi orang yang pincang, tidak mengapa. Yang lumpuh, tidak mengapa. Bagi orang yang sakit, tidak mengapa. Untuk tidak berangkat berperang. Keumuman orang bisa, kecuali ahabul a'dar. Tetapi untuk masalah jihad dengan ilmi wal bayan, jihad dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ilmunya, maka di sini yang menonjol adalah para ulama ahlul ilmi dan orang-orang yang berilmu bersama mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kedua-duanya adalah jihad yang mulia, yang wajib bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan di dalam bidangnya. Maka ini pun keistimewaan dari kaum tadi, yang Allah katakan Allah akan gantikan satu kaum yang mereka Allah cintai dan mereka mencintai Allah, yang mereka lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka berjihad fi sabilillah. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, annahum la ta'khuduhum fillahi laumata la'im. Sifat mereka yang keempat bahwa mereka tidak pernah terpengaruh oleh cercaan orang-orang yang mencerca. Wa hadhihi alamatus sihhatil mahabbah, dan ini adalah tanda-tanda jujurnya kecintaan dia kepada Allah. Tanda-tanda jujurnya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalau orang itu cintanya hanya bohong-bohongan, hanya di lisan, saya cinta pada Rasulullah, maka di dalam ujian yang pertama dia sudah gagal. Dalam beban yang pertama dia sudah tolak. Ketika dia berjalan di jalan Allah, mulai orang-orang mencemoohnya, mencercanya, merendahkannya. Apa itu? Sebagian mereka dijuluki innahum unasun yatatahharun. Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Seperti kaumnya Nabi Lut kepada Lut dan pengikutnya alaihissalam. Mereka adalah unasun yatatahharun. Mereka itu orang-orang sok suci. Ini julukan dari kaumnya, cercaan dari kaumnya. Dan Nabi Lut alaihissalam dan yang bersamanya dari orang-orang saleh, mereka la ta'khuduhum laumata la'im. Mereka tidak terpengaruh oleh cercaan-cercaan tadi. Mereka tegar, la yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut cercaan siapapun dan bagaimanapun cercaannya. Maka tetap di jalan Allah sampai Allah timpakan azab kepada kaumnya dan Allah selamatkan Lut dengan pengikutnya, disuruh berangkat pada pagi hari, pada subuh hari. Dan kemudian Allah angkat kaum tadi dengan tanahnya dan Allah balik, Allah hancurkan sehingga mereka tenggelam di dalam bumi. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah hancurkan mereka karena kekufuran mereka, sedangkan orang-orang saleh dengan nabinya dalam keadaan la ta'khudhum laumata la'im. Mereka tidak terpengaruh oleh cercaan orang yang mencerca. Tidak patah semangat, tidak putus asa dan tidak takut sama sekali. Beda dengan orang yang hatinya dalam keadaan ragu. Maka dalam ujian pertama, baru dikatakan, sok suci. Mulai malu. Besoknya, malu berpegang dengan sunnah. Loh, kenapa enggak mengikuti sunnah? Mengapa engkau tidak tegakkan sunnah seperti kemarin-kemarin? Enggak enak. Malu. Dicerca sana, dicerca sini. Katanya saya begini, katanya saya begitu, katanya begini dan katanya begitu. Yakni orang ini lebih membela hawa nafsunya daripada sunnah. Lebih milih dipuji orang daripada dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tegakkan sunnah, siapa yang mengangkatnya dan memuliakannya? Siapa yang memujinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang mencercanya. Taib, kenapa engkau tinggalkan pujian Allah tadi, kemuliaan dari Allah tadi, dan kemudian memilih dipuji oleh manusia? Adalah yang penting kita bisa sama dengan mereka. Jangan sampai saya dicerca. Oh, supaya kamu dipuji oleh kaummu. Iya, supaya dipuji oleh kaumnya, tinggalkan sunnah-sunnah, tinggalkan agama Allah, tinggalkan ayat-ayat Allah, tinggalkan hadis-hadis. Maka kamu menjadi orang yang tidak dicerca oleh mereka, tetapi dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak zeki, tidak cerdas, memilih pujian manusia, meninggalkan pujian Allah. Memilih dimuliakan oleh manusia, tidak memilih dimuliakan oleh Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sifat kaum yang Allah katakan ini memiliki sifat istimewa. Annahum la ta'khuduhum fillahi laumatalaim. Di jalan Allah mereka tidak takut cercaan siapapun. Silahkan cercaan-cercaan bagai badai yang menghempas. Dia enggak peduli. Dia enggak peduli. Walaupun seluruh manusia meninggalkan dia, dia enggak peduli. Yang penting dia tetap berjalan di jalan Allah. Inilah halul ghuraba, keadaan orang-orang yang dikatakan gharib, ghuraba oleh Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing. Orang asing karena dia berpegang sunnah di masyarakat yang menjauhi sunnah. Dia memegang tauhid di masyarakat yang memusuhi tauhid. Dia berpegang dengan agama Allah di masa umat sedang menjauhi agama Allah. Sehingga dia asing. Orang-orang yang asing karena ini, maka dipuji oleh Rasulullah SAW dan didoakan. Tuba lil ghuraba. Semoga berbahagia. Semoga dia mendapatkan jannah. Tuba lil ghuraba. Bagi orang-orang asing ini. Ikhwan fillah na'azakumullah. Orang-orang yang la ta'khuduhum fillahi laumata la'im. Orang-orang yang tidak terpengaruh oleh cercaan siapapun dalam berpegang dengan agama Allah adalah orang-orang yang biasanya seperti orang asing. Yang berjalan di negeri orang. Yang semua orang atau hampir semua orang atau kebanyakan manusia dalam keadaan berbeda dengan dirinya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah tentunya butuh kesabaran ekstra. Butuh kesabaran yang tinggi. Kalau tadi dalam berperang itu korban nyawa, maka dalam hal ini korban perasaan. Biarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sakit memang, biar. Untuk Allah Subhanahu wa taala saya siap mengorbankan korban perasaan ataupun korban nyawa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, umat yang akan dijadikan oleh Allah pengganti kaum yang murtad adalah umat istimewa. Di samping ini bentuk ancaman, juga dari sisi lain adalah bentuk berita gembira. Akan datangnya kaum yang seperti itu. Jangan takut. Yani kalau itu diarahkan kepada kita, maka kita terancam. Jangan macam-macam. Kamu murtad, kamu sendiri yang rugi. Kamu meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Nabi, kamu sendiri yang rugi. Murtad dari agama kamu, Allah akan gantikan kaum lain yang bukan kamu. Jangan dikira terus habis. Jangan dikira seperti politik. Kalau kita rame-rame keluar, kalah dia. Partai itu hancur. Itu politik. Maka mereka kadang-kadang kampanye untuk rame-rame meninggalkan. Pemboikotan istilahnya. Atau istilahnya apa? Mereka mengadakan gerakan mogok bareng. Maka perusahaan itu hancur. Tetapi kalau agama, kita berhenti semua dari agama. Islam akan hancur. Tidak. Kamu yang akan hancur. Islam akan tetap tegak dan Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Kaum yang istimewa. Yang mereka memiliki kasih sayang sesama mereka. Dan keras terhadap orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah. Yang mereka dalam keadaan tidak takut cercaan siapapun. Ini agama. Ini din. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau diarahkan kepada kita itu adalah ancaman. Tetapi kalau diarahkan kepada orang-orang yang lain selain kita, maka kita terhibur. Jangan takut. Walaupun mereka murtad, jangan sedih. Allah akan gantikan kaum yang lain. Kalaupun orang-orang yang kamu kenal thayyibin, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang masya Allah berpegang dengan sunnah, tiba-tiba berubah dan mereka murtad satu persatu. Jangan sedih. Kalau ada yang murtad, Allah akan gantikan satu kaum yang lain. Kaum yang istimewa. Kaum yang akan Allah jadikan sebagai contoh. Kaum yang dikatakan oleh Allah, Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Sehingga, la yahzunka. Jangan menyedihkan kamu. Orang-orang yang yusari'una fil kufr. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Jangan menyedihkan kamu. Allah akan gantikan satu kaum yang istimewa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seperti mereka, kaum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai pengganti kaum-kaum yang murtad. Nasallahu thabat wal istiqamah. Wa nasallallahu al-hidayah wal-rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan asakfuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.